yakhruju dan diang hino yalta min bainis sulbi hakunde keci ding wattaraibi kanyum ejie bernde den mana dan don diam man hino yalta e imorde e keci gorko on kanyum ma e hakunde jie bernde sonnaje on ko dan don diya woni hauti tude fortaka renga sonnaje on kanyum neddo o taga imorde dan diam non bi mana diam jiasudan dan tawata hino dunyondira ka yaltugol mudum yakhruju hidai yalta min bainis sulbi hakunde keci din bi mana keci gorko on wattaraibi kanyum ma ejie bernde sonnaje on di wattaraib ko jie wonde den fewndu ka kodol makko kanyum sonnaje on so wadi kodol kangal waloto don ne wadi e bernde din rey kanko ndiyam makko dan ko to woni iwrude jippo.